Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Asri Pukung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar dari kitab Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita sampai di halaman 607. Di antara dosa besar adalah babu irdha bizauji. Di antara dosa besar adalah membuat suami marah. Ulah seorang istri yang membuat suaminya marah, itu beliau nilai, dinilai oleh penulis sebagai salah satu dari bentuk dosa besar. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita salihah, ini adalah wanita yang qanitat, adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada suaminya, hafidhatun lilghaibi, dan menjaga diri ketika suaminya pergi, bima hafidhallah. Dan seorang wanita, demikian juga seorang laki-laki, itu bisa menjadi orang yang terjaga manakala dijaga oleh Allah. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, yaitu mengajaknya untuk melakukan hubungan biologis, lantas menolak, kecuali Allah zat yang ada di atas sana marah kepadanya sampai suaminya ridha. Dalam riwayat yang lainnya, para malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. Demikian dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Wa anhu dari Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi, Nabi mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin," seandainya boleh kuperintahkan seorang untuk bersujud hormat kepada orang lain, niscaya akan kuperintahkan seorang istri untuk bersujud hormat kepada suaminya. Ya, di sini dinilai, diriatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Penjelasannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menetapkan bahasanya suami memiliki hak yang itu ala zaujatihi, menjadi kewajiban istri. Dan istri juga lil mar'ati memiliki hak ala zaujiha, yang hak istri itu adalah kewajiban suami. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istrimu dengan baik. Demikian juga sebaliknya, wahai para istri, pergaulilah suamimu dengan baik. Dan firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, sebagaimana mereka punya hak, maka alaihinna, mereka memiliki kewajiban, bil ma'ruf, dengan kadar yang wajar, walirijali alaihinna darajah, dan laki-laki itu memiliki satu derajat lebih tinggi daripada wanita. Dan satu derajat ini mencakup dua hal, derajat dalam taklif dan derajat dalam tasyrif. Satu derajat dalam beban dan kewajiban, dan satu derajat dalam kemuliaan. Berkaitan dengan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-34, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka yang dimaksud dengan kunut dalam ayat di atas adalah dawamu ta'ah, taat yang terus menerus kepada Allah dan kepada suaminya. Maka wanita-wanita salihah itu adalah wanita yang taat. Yang pertama taat kepada Allah, kemudian taat kepada suami, dan kontinu dalam taat agar bisa mendapatkan predikat sebagai qanitat. Maka di sini kita jumpai bedanya muti'at sama qanitat. Qanitat itu lebih tinggi daripada muti'at. Kunut itu lebih tinggi daripada ta'ah, karena taat maka kadang taat, kadang tidak taat. Nah, itu sudah muti'ah, namun tidak qanitat. Kalau untuk bisa level qanitat, maka pengertiannya adalah dawamu ta'ah, ketaatan yang terus menerus, tidak bosan untuk jadi wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak bosan untuk jadi wanita yang taat kepada suaminya. Dan ini tentu level yang tinggi dan level yang susah. Kalau seorang muslimah itu mendapatkan level muti'ah, taat, ya asal sudah pernah taat, ini sudah masuk. Tapi kalau qanitat, ya tidak bosan untuk taat, merasa asik dengan taat, merasa nikmat dengan taat, merasa maknyus dengan taat, nah ini level yang tinggi. Ada yang enggak nyaman kalau enggak taat, ada sedih kalau enggak taat. Ini level yang tinggi tentunya. Kemudian hafizatun lil ghaibi, maknanya jika suami pergi, maka dia menjaga hak suaminya berkaitan dengan dirinya atau harta suaminya. Wakil, dan ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan menjaga ketika suami pergi artinya menjaga rahasia antara dirinya dan suaminya. Ya, maka ini adalah sifat yang labuda, yang harus menjadi hiasan seorang wanita muslimah, taat kepada Allah dan Rasulnya dan pada suaminya, dan menjaga diri ketika, terutama ketika suami pergi. Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah, tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur lantas enggan dan menolak. Maka di hadis ini diantara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah ketika suami mengajak istri untuk al-istimta, bersenang-senang secara biologis, istri tidak menolak kecuali karena ada udzur, kecuali ada alasan, diantaranya haid, diantara alasannya adalah sakit yang tidak memungkinkan untuk melayani. Kalau ada udzur maka tidak mengapa. Di anna hadzal haqqo, karena hak ini adalah termasuk hak suami yang menjadi kewajiban istri yang paling penting. Sehingga jika istri menolak, Allah dan para malaikatnya melaknatnya. Dikarenakan wanita ini dinilai melakukan jarimatan kubra, kejahatan yang sangat besar. yaitu nusus atau membangkang terhadap suaminya dalam kondisi ini. Dalam riwayat yang lainnya, malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. Artinya malaikat mendoakan kejelekan untuknya dengan laknat, dan malaikat adalah makhluk yang diijabahi doanya, sehingga hal ini menunjukkan bahasanya tindakan ini adalah kabiratun min kabairi dzunubi, salah satu dosa besar. Karena murka dari Allah zat yang ada di atas sana dan laknat mereka menunjukkan kalau ini adalah dosa besar. Dan yang dimaksud dengan man fis sama, yang ada di atas sana adalah Allah, sedangkan yang di langit adalah para malaikat. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya malaikat mendoakan keburukan, kejelekan kepada pelaku maksiat. Ya, kemudian penjelasan untuk hadis selanjutnya wa amma qauluhu, sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis selanjutnya, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud hormat kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud hormat kepada suaminya. Hadis ini memiliki sababul urud, yaitu tatkala Mu'adz ibn Jabal datang dari Syam, dan di Syam Mu'adz melihat orang-orang Nasrani bersujud menghormat uskupnya dan pendetanya sebagaimana kebiasaan mereka. Mu'adz lantas ingin menerapkan hal itu, sujud hormat kepada Nabi. Namun Nabi melarangnya, melarang hal itu karena tidak diperbolehkan sujud meskipun itu adalah sujud hormat kecuali kepada Allah. Di akhir hadis disampaikan, seandainya aku perintahkan seorang untuk bersujud hormat kepada orang yang lain, bisa akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud hormat kepada suaminya. Hadis ini dalil yang menunjukkan betapa besar hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Wasababu dzalika, dan sebab hal tersebut adalah banyaknya kewajiban-kewajiban suami ini alaiha, atau wasababu dzalika kasratu huquqihi alaiha, dan itu karena banyaknya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Sebab dzalika, sebab hal itu, itunya kembali kepada seandainya kuperintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain. Wa fi hadza, maka dalam hal ini ghayatul mubalaghah, ya betul-betul menekankan fi bayani ta'aqudi ta'atil mar'ati li zaujiha, yang menjelaskan sangat ditekankannya ketaatan istri kepada suami. Sujud kepada makhluk itu ada, atau sujud itu ada dua macam, sujud ibadah dan sujud tahiyah atau penghormatan. Sujud ibadah adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala di semua syariat. Kemudian sedangkan sujud tahiyah, sujud penghormatan, ini Allah bolehkan di sebagian syariat. Allah bolehkan dalam syariat Yakub. Ini Allah perintahkan pada malaikat setelah Allah menciptakan Adam, untuk sujud, dan sujud di situ adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan dan bukan sujud ibadah. Ya, dan dalam syariat, namun dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud meskipun itu sujud tahiyah ya, kepada makhluk hukumnya haram, bahkan tergolong dosa besar. Kemudian tadi di hadis yang pertama tadi disebutkan dilaknat oleh malaikat sehingga pagi tiba. Disebutkannya pagi ini mengisyaratkan bahasanya umumnya suami meminta dan mengajak hubungan badan dengan istrinya itu di malam hari, sehingga ada ancaman laknat, dilaknat oleh malaikat sampai pagi tiba. Ya, kemudian selanjutnya di antara dosa besar atau sebelumnya, kalau kita renungkan matan antara judul bab dan isi hadis, ya, maka di sini kita jumpai istimbat atau penyimpulan dari penulis matan. Ya, kalau hadis yang beliau bawakan, ya, maka judulnya adalah di antara dosa besar adalah membuat marah suami. Ya. Kemudian dibawakan ayat An-Nisa 34. Sisi hubungan antara ayat dengan judul bab. Ya, kalau wanita yang salihah itu qanitat, wanita yang sangat taat dan selalu taat. Dan tentu wanita yang sangat taat ya, dan yang membuat suami itu marah adalah ketika permintaan dan perintahnya ya, tidak diapresiasi, tidak direspon. Itu yang umumnya membuat marah. Dan tindakan ini bukanlah karakter wanita salihah, karena wanita salihah adalah qanitat yang taat atau bahkan selalu taat kepada suami. Maka membuat suami marah dengan tidak melaksanakan permintaan suami dalam keadaan tidak ada udzur, ini satu hal yang bertentangan dengan qanitat. Yeah. Mungkin demikian hubungan antara ayat dengan judul bab. Kemudian kalau hubungan judul bab dengan hadis, hadis yang pertama, ya maka hubungannya jelas. Bahasanya di antara hal yang membuat marah ya, adalah ketika seorang istri tidak mau melayani hubungan biologis. Ya, ajakan hubungan biologis dari suaminya tanpa udzur, tanpa alasan. Ini membuat suami jengkel, suami marah. Dan karena jengkel dan marahnya suami ada laknat ya, malaikat. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya ya, membuat marah suami diantaranya berkenaan dengan permintaan dan ajakan hubungan biologis adalah salah satu bentuk dosa besar. Kemudian kalau hubungannya dengan hadis yang kedua, ya, seandainya kuperintahkan seorang untuk bersujud hormat kepada yang lainnya, niscaya akan kuperintahkan istri untuk sujud hormat kepada suaminya. Ya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya hak suami. Di antaranya adalah hak untuk ditaati dan hak untuk tidak direspon positif permintaannya, sehingga ketika seorang wanita muslimah salihah itu mengamalkan hadis ini, maka dia tidak akan melakukan hal yang membuat marah suami. Maka tindakan, ucapan, sikap yang dilakukan oleh seorang muslimah membuat marah suami itu bertentangan dengan konsekuensi logis dari besarnya besarnya penghormatan seorang istri kepada suaminya sampai-sampai sujud hormat kepada suami. Maka hubungannya ini bertolak belakang. Ketika sampai dibolehkan seandainya boleh maka akan diperintahkan untuk sujud hormat. Ini tentu bertentangan dengan sikap tidak mau taat dan tidak mau merespon permintaan suami yang menyebabkan amarah suami. Kemudian dosa besar yang selanjutnya adalah menyakiti orang soleh. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Maka ini perbuatan yang dosanya besar. Namun karena kesalahan dia orang yang beriman namun mencuri, maka disakiti dengan hukuman potong tangan, maka tidak mengapa. Yang bermasalah adalah manakala bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Tapi jika karena kesalahan yang mereka lakukan dan bentuk menyakitinya sebagaimana semestinya, tidak mengapa. Faqad ihtamalu buhtanan, sungguh mereka memikul kezaliman, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Kemudian dari Abu Hubairah radhiyallahu anhu, Abu Sufyan mendatangi Salman Al-Farisi, Suhaib dan Bilal. Faqalu, lantas tiga sahabat ini bersama yang lainnya, Salman, Suhaib dan Bilal, mengatakan, ma akhadat suyufullahi ma akhadah, pedang-pedang Allah belum terletak pada posisinya di leher musuh Allah. Mendengar kalimat ini, Abu Bakar mengatakan, apakah kalian mengucapkan kalimat semacam ini kepada tetua Quraisy dan pemimpin Quraisy? Abu Bakar lantas datang pada Nabi dan melaporkan pada Nabi apa yang terjadi. Faqal, tanggapan Nabi, wahai Abu Bakar, boleh jadi dengan ucapanmu tersebut engkau membuat marah mereka. Dan sungguh jika engkau membuat marah mereka, engkau telah membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar secara lugas dan tegas meminta maaf. Ya ikhwatah, wahai saudara-saudaraku, boleh jadi aku tadi membuat kalian tersinggung dan marah. Kejawaban Suhaib, Salman dan Bilal, jawabnya, la, tidak. Tadi tidak membuat kami tersinggung dan marah. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku, kata Salman, Suhaib dan Bilal kepada Abu Bakar. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dari Abu Bakar, marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultana," siapa yang menghinakan penguasa yang sah sebagai seorang penguasa, dan dia muslim, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Penjelasannya, tidak diperbolehkan menyakiti orang yang saleh, baik menyakiti dengan kata-kata ataupun menyakiti dengan perbuatan. Wadhalika, dan hal tersebut menyakiti adalah bistitolati, merasa besar, merasa tinggi, bilisan, dengan lisan, dengan kata-kata, ngomong besar, atau waliyadi, atau dengan tindakan dan sikap. Menyakiti itu tidak boleh terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Bahkan kata Al-Fudail bin Iyad, ya, tidak boleh menyakiti anjing tanpa kesalahannya. Bagaimanakah dengan seorang muslim? Menyakiti anjing tidak boleh, apalagi menyakiti seorang muslim. Maka menyakiti itu tidak boleh fi haqqi ayi ahadin, terhadap siapapun, bahkan terhadap makhluk apapun. Yang dicontohkan oleh Al-Fudail bin Iyad dengan anjing, yang diketahui dia adalah hewan yang najis, hewan yang jelek. Meskipun demikian, menyakitinya tanpa alasan tidak boleh. Gimana kalau menyakiti seorang muslim? Bagaimana kalau menyakiti manusia? Bagaimana kalau menyakiti manusia itu adalah menyakiti manusia tersebut adalah seorang muslim, orang yang beriman? Bagaimana lagi jika menyakiti seorang muslim tersebut adalah muslim yang taat, muslim yang baik? Bagaimanakah lagi jika muslim yang baik tadi adalah orang-orang yang punya hak-hak khusus dan hak-hak istimewa terhadap kita, karena dia guru kita, karena dia orang tua kita, karena dia kawan baik kita, dan seterusnya? Maka tentu ya tidak terbayangkan jeleknya. Jika menyakiti anjing saja itu perbuatan jelek, bagaimana menyakiti manusia? Jika bagaimana kalau dia muslim? Bagaimana kalau dia muslim yang baik, muslim yang taat? Gimana kalau dia adalah orang yang punya hak spesial pada dalam diri kita, karena ada hubungan khusus yang terbangun antara kita dengan beliau? Maka lebih-lebih lagi jeleknya. Wahia dadia, dan menyakiti itu fi haqqi salihin, menyakiti orang yang saleh itu mimbabil aula, lebih-lebih lagi dikarenakan mulianya mereka di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman yang tadi telah kita baca, sebenarnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat di dunia dan di akhirat. Allah siapkan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul kezaliman dan dosa yang nyata. Ayat ini Al-Ahzab ayat 58, dalil haramnya menyakiti Allah dan Rasulnya, haramnya menyakiti orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Lima fi dhalika min ismin azim. Karena dalam tindakan tersebut terdapat dosa yang besar. Dan tadi disampaikan ini mencakup menyakiti dengan kata-kata atau menyakiti dengan perbuatan. Menyakiti dengan kata-kata, dengan menggunjing, dengan menghina, dengan mengolok-olok, dengan mencemooh, dengan fitnah, Demikian juga dengan, dan di antara hal yang penting untuk supaya terhindar dari menyakiti dengan kata-kata adalah hati-hati dengan kalimat-kalimat general. Hati-hati dengan kalimat-kalimat general. Kalau ingin tidak termasuk menyakiti atau tidak masuk dalam dosa menyakiti, maka biasakan untuk mengatakan sebagian, oknum, banyak, kemudian mungkin kalau banyaknya yakin mayoritas, dan menghindari kata-kata semua, seluruh. Misalnya kemudian maka dia maka dikatakan semua orang Saudi nyebeli, misalnya, maka ini menyakiti banyak orang. Namun karena jengkel, karena punya kasus dengan satu dua, kemudian dibuat kesimpulan general. Semua orang Saudi brengsek gitu. Kayak semua. Betapa banyak yang kalimat itu tertuju. Namun katakan sebagian, banyak gitu, kalau memang merasa banyak. Sebagian, banyak, atau kata-kata yang lainnya, sehingga kita tidak menyakiti orang ya, menyakiti orang lain dengan ucapan. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.